Erik Sihotang berduel dengan Kiki Kadaria. Demi cintaku padamu, kemanapun kau ku bawa, walaupun akan ku tetap lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita. Kita takkan tergoyang. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyang gelora cinta. Kau tahu siapa abang kita satu ini? Abang Erik. Bukan. Abang Erik. Yang benar adalah abangnya Judika.